dan bila mentari esok kan bersinar lagi, ku ingin candamu warnai hariku. Dan terbayangkan setengah mati kehilanganmu. Haruskah diriku ku bersujud di hadapmu? Bersinar lagi, ku ingin candamu warnai hariku. Dan bila esok kau tiada hadir temaniku, tak terbayang mancah.